Bahkan kita meyakini dan menyadari tabaqat kehidupan barakallahu fikum dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, puncak masa keemasan yang dikatakan sebagai khairul qurun, yang dikatakan sebagai umat yang terbaik, yang pada waktu itu dibimbing langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai seorang yang memiliki hati yang paling bersih, yang diikuti oleh orang-orang yang telah mempersiapkan kehidupannya, yang telah mempersiapkan akan hartanya, yang telah mempersiapkan bahkan akan darahnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Masa yang demikian tentunya masa yang terbaik, tabaqah yang terbaik, yang kemudian diikuti oleh masa-masa yang setelahnya. Setelah semua para sahabat meninggalkan dunia ini, datang tabaqah para tabi'in. Dan sebuah keyakinan yang tanpa ragu, tidaklah para tabi'in lebih mulia dari para sahabat. Bahkan aqidah ahli sunnah, naam, tentunya telah mengingatkan kepada kita bahwa para sahabat merupakan pilihan-pilihan Allah yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Dan kalimat ini tentunya kuntum pertama kali tentunya kembali kepada generasi yang mulia yang pertama, generasi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian tabaqah-tabaqah yang setelahnya, berlanjut dan sampai pada masa kita sekarang. Untuk meringkaskan waktu, kita melihat kondisi barakallahu fikum masa Syekhul Islam Al-Mujaddid Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa adkhalahu Allah fasiha jannatih, yang kemudian diikuti pada masa yang setelahnya untuk lebih memudahkan pada masa tabaqah Syekh Ibrahim Al-Syekh rahimahullahu taala. Kemudian masa yang setelahnya, masa Syekh sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekhul Islam wal Muslimin Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala, wa adkhalahullah fasiha jannatih. Pada masa beliau, atau pada masa kehidupan beliau tentunya, masa yang paling dengan dekat, yang paling dekat dengan kita, kita bisa merasakan ketika di sana masih ada al-imam Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Di masanya masih ada Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Di masanya masih ada Syekh Muqbil Ibn Hadi rahimahullah ta'ala. para ulama yang subhanallah telah memberikan kehidupannya untuk agama ini. Dan kita yakin tabaqah yang setelahnya subhanallah, kalau kita melihat maka sungguh bagaimana indahnya ketika masa hidupnya para ulama-ulama yang telah kita sebutkan. Dan kita lihat barakallahu fikum semakin melemahnya kondisi umat ini. Ikhwati fillah, barakallahu fikum, kondisi umat yang seperti ini tentunya seharusnya mengingatkan kita untuk kita mengambil langkah yang terbaik dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tentunya pada setiap masa, sebagaimana dalam hadis yang insya Allah kita sering mendengarkan, bahkan kita telah menghafalkan, bagaimana akan adanya pada setiap umat segolongan kaum. Diingatkan oleh Rasulullah pada setiap umat di setiap masa akan ada segolongan kaum yang Allah tetapkan hati mereka, dan mereka itu adalah pilihan-pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang merasakan hendaknya dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sungguh ketika seorang dijauhkan daripada kesyirikan, ditanamkan kebencian kepada kesyirikan, tertanamkan kebencian kepada al-bid'ah, tertanamkan di dalam hatinya kebencian kepada segala bentuk kefasikan dan kemaksiatan, maka sungguh itu adalah anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan golongan ini akan selalu ada. Sebagaimana komitmen mereka untuk menjadikan pemahaman para sahabat terhadap risalah sebagai tolak ukur bagi mereka, maka sungguh ciri kehidupan mereka berupaya untuk mengikuti para sahabat dalam semua sisi kehidupan. Dan sungguh barakallahu fikum, kondisi kita adalah tentunya kondisi yang kita memohon kepada Allah ketetapan hati. Banyak dosa yang kita lakukan, sekian banyak kesalahan, sedikitnya ilmu yang kita rasakan, yang tentunya barakallahu fikum sangat penting bagi kita untuk kita kembali kepada Allah dan memohon kepada Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala golongkan kita sebagai orang-orang al-ghuraba. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala golongkan kita dan tetapkan hati kita untuk bisa melangkah sebagaimana salafun as-salih, tegar di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sifat yang pasti tertanam, dan jika lo belum tertanam, hendaknya sifat ini kita raih, kita latih hati kita, karena memang agama Allah subhanahu wa ta'ala membutuhkan perjuangan. Ketika kita ingin tertanamkan dalam hati kita sebagaimana yang telah Allah tanamkan dalam hati para sahabat, yang mana Allah tanamkan pada hati para sahabat, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan, Allah tanamkan dalam hati mereka kepada kekufuran, kepada kesyirikan. Dan subhanallah, sungguh lengkap kehidupan para sahabat ketika tertanam kesyirikan, Ketika tertanam dalam hatinya kebencian kepada kesyirikan dan kekufuran. Sekali lagi, ketika tertanam dalam hati mereka kebencian kepada kesyirikan dan kekufuran. Teriring dengan selanjutnya, Allah tanamkan dalam hatinya kebencian kepada al-fusuq, kefasikan dalam segala bentuknya. Bahkan Allah tanamkan dalam hatinya al-isyan, kebencian kepada segala bentuk kemaksiatan. Segala bentuk mabarat yang akan membawa mereka kepada kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka sanggup untuk menjauh. Dan itu adalah rahmah. Kemampuan mereka adalah anugerah yang Allah berikan kepada mereka. Dan itu tentunya perlu kita ingat. Bahwa agama memiliki kesempurnaan. Dan agama adalah sempurna. Dan agama menuntut kita untuk kita berupaya menyempurnakan. Seorang yang berkomitmen. Sebagai seorang as-sunni. Sebagai seorang ahlu sunnah. Tertuntut untuk menjaga tauhidnya. Tertuntut untuk menjaga hatinya. Tertuntut untuk menjaga akhlaknya. Tertuntut dalam segala permasalahan. Karena semua kebaikan yang disebutkan dalam Al-Quran, semua kebaikan yang disebutkan dalam As-Sunnah As-Sahihah, turun daripada Allah subhanahu wa ta'ala Al-Alim, yang maha mengetahui. Turun daripada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui. Kemudian yang juga perlu kita ingat, sifat para sahabat dan sifat para salafun as-salih. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama mereka pada yaumul qiyamah. Sifat mereka, barakallahu fikum, ketika telah tertanam dalam hati mereka kebencian kepada segala bentuk syirikan, kekufuran. Tertanam dalam hati mereka segala bentuk, atau tertanam kebencian dalam segala bentuk kefasikan dan kemaksiatan. Maka mereka mampu melakukan sifat selanjutnya untuk bertanafus. Yaitu sifat sanggup mereka untuk berlomba dalam kebaikan. Sifat untuk berlomba dalam kebaikan. Dan kebaikan-kebaikan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ternyata kita dapatkan, barakallahu fikum, teriringi dengan kalimat-kalimat yang memberikan tekanan kepada kita untuk berlomba. Jangankan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan tekanan perintah, atau mendapatkan suatu perintah yang di situ ada peringatan yang tegas. Dan memang termunculkan, dan Allah munculkan pribadi seorang nabi menjadi qudwah bagi yang setelahnya, bagi umatnya. Sebagaimana ayat yang tadi kita baca, atau yang dibaca oleh imam. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, ya ayuhan nabi ittaqillah. Wahai nabi, ittaqillah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Wala tuti'il kafirin wal munafiqin. Dan jangan sekali-kali kamu mengikuti orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ayol ikhwah, kalau seorang muslim tidak memiliki tanafus, bagaimana dia menghadapi makar? Bagaimana dia menghadapi makar yang selalu diupayakan oleh iblis laknatullah alaih dan para tentaranya. Naam. Untuk menghancurkan kita. Jika Rasulullah diperingatkan adanya upaya dari orang-orang kafir, dari orang-orang munafik, golongan orang-orang munafik dan orang-orang kafir berupaya untuk menjadikan Rasulullah agar mengikuti mereka dengan berbagai fitnah yang mereka inginkan dan mereka lakukan. Maka apalah lagi dengan kita yang dikatakan oleh para ulama yang kadangkala kita tidak menyadari kalau segera keberadaan orang-orang kufar, naam kita bisa melihat. Tetapi diingatkan oleh para ulama, jikalau pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ada orang-orang munafik dan secara poin pada beberapa kondisi mereka berani melakukan makar, bahkan ada nilai keberhasilan yang mereka lakukan walaupun semuanya kemudian dipatahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mereka berani menfitnah Ummul Mukminin Siddiqah binti Siddiq Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu, dituduh dan disebarkan gosip di tengah-tengah para sahabat bahwa beliau telah melakukan perbuatan zina. Kemudian bagaimana dalam peperangan-peperangan yang muncul, bagaimana mereka selalu berupaya untuk melemahkan kondisi para mujahidun. Naam, dengan berbagai alasan. Dan sungguh memang kata para ulama, orang-orang munafik yang nampak dalam kehidupan mereka atau ciri yang nampak adalah interaksi mereka terhadap harta dan darah mereka. Begitu mahalnya untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala. Interaksi yang berkaitan dengan harta mereka, mereka adalah orang yang paling cinta kepada dunia mereka. Mereka mengejar. Ketika mereka menganggap bahwa ada sebagian harta yang itu merupakan hak mereka, tapi yang ya, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, dan mereka menahan hak mereka. Dalam masalah barakallahu fikum darah, bagaimana yang kita dengarkan apa yang dibaca oleh imam tadi, selalu mereka beralasan, inna buyutana aura, sungguh di rumah-rumah kami seakan-akan berangkatnya mereka tertahan adanya para di'af, para wanita atau orang-orang tua, anak-anak kecil yang seakan-akan membutuhkan perlindungan mereka. Ketika mereka sudah berjalan barakallahu fikum, maka mereka melihat kondisi. Ketika dalam keadaan panas, maka mereka menyatakan, la tangfiru fil har. Jangan kalian bergerak. Kondisi sangat panas. Sangat terik matahari. Jika mereka melakukan makar ini di tengah-tengah para sahabat, maka kata para ulama, orang-orang munafik yang hidup pada masa yang lemah ilmu sebagaimana kita rasakan akan lebih banyak. Bukan sekadar mereka tidak berhenti daripada makar, bahkan mereka sangat memiliki pengalaman dan kondisi mereka lebih banyak dan poin keberhasilan tentunya ada di tangan mereka. Kadang-kala mereka masuk sebagaimana yang diingatkan oleh Al-Syekh Muhammad ibn Abdillah al-Imam hafizahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Qawl, dalam kitab beliau نعم. القول في معرفة الفتن أو نعم قول الحسن في معرفة الفتن. Ditegaskan oleh beliau bahwa orang-orang munafik, sebagaimana mereka berani dan masuk, bahkan berani bertatap muka dengan Rasulullah, apalagi pada masa kita. Pada masa yang kadangkala, naam, apalagi melihat kondisi, semakin kadangkala lemahnya ilmu kaum muslim, mudahnya mereka dibenturkan. Hal itu warakallahu fiikum menjadi hal yang sangat ditunggu-tunggu, bahkan menjadi warakallahu fiikum senjata bagi orang-orang munafik. Maka Rasulullah diingatkan, dan tentunya al-ibrah yang harus kita ingat tentunya bi'umumil lafaz, yang artinya wajib bagi kita tentunya untuk memperhatikan kondisi. Yang mana ketika diperintahkan Rasulullah dengan sikap demikian dalam menghadapi orang-orang kafir dan orang-orang munafik, maka tentunya kita wajib untuk lebih memperhatikan kondisi kita. Apa yang akan membawa maslahat bagi diri kita? Apa yang akan membawa maslahat bagi umat? Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka sifat yang kita sebutkan dari at-tanafus dan ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Quran, dalam kebaikan-kebaikan, memiliki makna tekanan untuk kita bertanafus. Hal ini tentunya untuk mengingatkan juga bahwa agama itu membutuhkan perjuangan dari diri kita. Membutuhkan perjuangan. Sebagaimana firman Allah, وَمَنْ جَاهَدُوا فِيْنَا مَالَا إِخْوَانْ لَنَهْدِيَنَّهُمْ Wa inna Allah la ma'al muhsinin. Wa inna Allah la ma'al muhsinin. Diingatkan kepada kita, wa man jahadu fina, orang yang memiliki mujahadah perlu bertatapus dalam jalan-jalan kami, lanahdiyannahum subulana. Baru janji yang selanjutnya dari Allah, dan Allah memberikan penekanan daripada janji yang akan Allah berikan. Kalau orang itu bermujahadah, baru Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan, membuka jalan-jalannya. Kenapa? Ma'iyatullah. Karena dinyatakan, wa inna allaha lama'al muhsinin. Karena Allah bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Al-muhsinin. Allah ingatkan kepada kita, barakallahu fikum, bahwa firman Allah, fastabiqul khairat. Ada makna tanafus. Atau yang jelas dengan menggunakan makna tanafus. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Saat Abu Bakar ibn Abdullah al-Muzani rahimahullah ta'ala wafat, maka orang berkerumunan berebutan untuk membawa jenazah beliau. Orang berebut. Nah, mereka bertanafus barakallahu fikum untuk membawa jenazah beliau. Membawa jenazah orang yang mulia ini. Ketika kondisi seperti itu dilihat oleh al-Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, maka beliau mengingatkan kepada kaum muslimin kalimat yang merupakan teguran bagi kita bahwa agama itu membutuhkan tanafus. Tetapi yang diingatkan sebagaimana kata beliau, wa fi mithli amalihi fatanafasu. Wa fi mithli amalihi fatanafasu. Seakan-akan beliau ingin mengingatkan, jika kalian berebut untuk membawa jenazah Abu Bakar al-Muzani rahimahullahu ta'ala, Maka seharusnya yang semakin kalian berlomba dan berebut adalah untuk meniru amalan-amalan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Abu Bakar al-Muzani. Tapi misli amalih. Dan kalian memperhatikan amalan-amalan beliau. Dan ikutilah. Dan berlombalah. Fatanafasu. Seakan-akan sekali lagi belum mengingatkan. Jangan sekedar kalian berlomba untuk membawa jenazahnya. Tapi hendaknya kalian berlomba untuk mengikuti sebagaimana amalan orang yang berada dalam dalam keranda jenazah. Naam. Atau katakan hendaknya mereka mengingat untuk bisa beramal sebagaimana orang yang telah mereka pikul. Ini ya ikhwah, bahwa agama membutuhkan kepada kita untuk kita bermujahadah. Naam. Umur kita tidaklah semakin hari semakin bertambah. Hakikat daripada umur kita semakin hari semakin berkurang. Kematian adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita bisa memastikan dan menyatakan, apalagi mengetahui bahwa besok saya akan mati, lah sekian tahun aku akan mati. Hal itu adalah perkara gaib yang hanyalah Allah yang Maha Mengetahui. Dan ilmu kita demikian sedikitnya. Dan bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ayo ikhwah. Sangat ingin. Apakah barakallahu fikum, kita tidak menyadari akan berkurangnya umur. Bahkan jika kita mengingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam as-sahih oleh Imam Bukhari, a'maru ummati ma baina 60 ila 70, umur umatku ini antara 60 dan 70 tahun. Wa qalla man yajuz dzalik, dan sangat sedikit yang bisa mampu dari umur. Yang banyak, naam, barakallahu fikum, sebelum 60 tahun, orang sudah mati. Yang sedikit, yang melebihi daripada 70 tahun. Umar Rasulullah antara 60 dan 70. Barakallahu fikum, semakin berkurangnya umur tentunya, dan semakin mengingatkan kita untuk kita bersenafus. Meraih perkara yang itu memang sebuah kebaikan. Dan tentunya usaha yang dilakukan seorang muslim, kesungguh-sungguhan yang diikuti dengan doa, naam, dan segala asbab, insyaallah akan meluruskan harapan. Dan tentunya barakallahu fikum, banyak akan tentunya banyak cobaan yang akan menghadang, yang akan menghalangi, baik fitnatus syahwat ataupun fitnatus syubhat. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kita sampaikan, nah, bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi, dan semoga ada manfaatnya untuk antum semuanya. Wa aqulu qawli hadza wallahu a'lam bissawab. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا المصطفى على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.